tayo diri niya, bete katulungan. Pagkat madali pasubo, dano pati, mabunaya, agad di ulang daya. Injeji, pasama biharanya, melestarikan adat budaya diri daya. Tahan! Tahan!